Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan beberapa ayat dalam surah Al-Ma'arij yang menjelaskan tentang sifat dari sifat-sifat mereka ahlil jannah yang Allah sebutkan pada firman-Nya, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam al-jannah, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmat-Nya. Di antara dari sifat-sifat mereka seperti yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang sebelumnya, yakni al-musallin, orang-orang yang senantiasa menjaga kewajiban ibadah salatnya. Demikian pula fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat pada harta-harta yang dimilikinya. Mereka berikan kepada sa'il wal mahrum, orang-orang yang fakir yang membutuhkan bantuan mereka, dan al mahrum, orang-orang yang fakir namun mereka memiliki sifatul afaf, yakni menjaga harga dirinya, tidak menyampaikan hajatnya kepada yang lainnya, serta tidak meminta-minta kepada yang lain. Demikian pula di antara sifat dari sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut adalah yusaddiquna biyaumiddin. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan datangnya yaumul qiyamah, yaumiddin. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, seorang mukmin tidak hanya membenarkan datangnya yaumul qiyamah, bahkan mereka yuqinun, meyakini tentang kebenarannya. Walladzinahum bil akhirati hum yuqinun. Mereka meyakini tentang kebenarannya datangnya yaumul qiyamah. Demikian pula di antara sifat dari sifat-sifat mereka adalah min azabi rabbihim musyfiqun, yang takut terhadap azab Rabb-nya. Dan rasa takut inilah yang melatar belakangi mereka dan memotivasi mereka untuk senantiasa beriman kepada Allah, yang senantiasa memotivasi mereka untuk meninggalkan perkara apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat mereka adalah walladzina hum lifurujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan ini yang nanti akan disebutkan tafsir dalam ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Allah sebutkan faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Sehingga setelah Allah sebutkan sifat dari sifat-sifat ahli al-jannah yang dimuliakan di dalam al-jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya, terkecuali atas istri-istrinya dan budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka bila mana menjalankan yang demikian tidak terkena dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ternilai pahala. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Fi bud'i ahadikum shadaqah." Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, "Ara'aita law wada'aha fil harami kana lahu wizrun, wa kadzalika law wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Tidak akan kau melihat bila mana engkau meletakkan dalam perkara yang diharamkan padanya ada dosa. Karena Allah perintahkan seorang mukmin untuk menjaga kemaluannya. Wa kadzalika law wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian pula tatkala engkau meletakkannya dalam perkara yang halal, padanya terdapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan fa innahum ghairu malumin. Kemudian faman iftagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ayat yang ke-31 sampai 35 ini sudah dibahas atau belum ya? Hah? Yang nyatet ini tafsir yang ke-31 sampai 35 ini sudah dibahas belum? Hah? Baru 32. Naam, kita ulangi saja. Faman talaba liqadha'i syahwatihi ghaira az-zawjati wal mamlukat faulaika humul mutajawizuna al-halala ila al-haram. Maka seseorang yang melampiaskan syahwatnya bukan terhadap istri-istrinya dan budak-budak perempuannya, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui perkara yang halal menuju perkara yang haram. Berarti mereka terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sering kita sebutkan dalam majelis-majelis yang sebelumnya bahwasanya terkait dalam bab az-zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tatkala seorang mukmin melampiaskan syahwatnya kepada seorang yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya untuk menyentuhnya dengan perbuatan zina. Namun segala apa saja yang akan bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara zina juga hukumnya haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah yang ma'ruf di kalangan mereka para fuqaha, al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua wasilah-wasilah, sebab-sebab memiliki hukum apa yang dimaksud dia menjalankan sebab tersebut. Kalau semisal maksudnya dia menghubungi seorang wanita yang bukan mahramnya adalah dalam perkara zina, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kalau semisal muncul syahwatnya, maka dia terjatuh ke dalam perkara zina walaupun tidak terjadi zina yang hakiki. Sehingga Allah sebutkan pengharaman zina bukan secara zatnya, namun disebutkan dengan bentuk yang umum. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati perbuatan az-zina. Sehingga faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Al-'adun yakni melampaui batas. Dia melampaui sesuatu yang halal menuju sesuatu yang haram sehingga dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Sehingga perbuatan zina termasuk dari dosa besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah ada seorang berzina yang dia pada saat melakukan perbuatan zina dinyatakan sebagai seorang mukmin. Ya, ini tatkala dia melakukan perbuatan zina bukan sebagai seorang mukmin. Maksud di dalam hadis ini adalah dia terjatuh ke dalam dosa besar. Maksud menafikan iman di dalam hadis ini maksudnya adalah menafikan kesempurnaan iman, sehingga dia terjatuh ke dalam dosa besar yang menyebabkan dirinya hilang dari dirinya kamilul iman, kesempurnaan iman, sehingga imannya adalah iman yang kurang, yang naqis. Kemudian disebutkan yang berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu walladzina hum hafizuna li amanatillahi wa amanatil ibad, yaitu mereka orang-orang yang menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa ta'ala dan amanah-amanah para hamba-hambanya. Dia menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karena agama Allah sebutkan sebagai amanah yang memberikan kelaziman konsekuensi wajib bagi seorang muslim